Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV, sahabat Riyadul Jannah, pemirsa Faisal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam kajian pekanan, yaitu kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali meneruskan bahasan dari kitab wudu bab yang ke-63, hadis yang ke-227, ya, bukan 37, 227, 228. Babul Gusli Dam. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala babu Gusli Dam. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad Ibnu Al-Musanna Abu Musa Al-Anazi. Qala hadatsana Yahya Ibnu Sa'id An Hisham, itu Hisham Ibnu Urwah Ibnu Zubair. Qala hadatsani Fatimah binti Mundhir. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha qalat ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'u. Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma wa tanbahuhu wa tusalli fihi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Muhammad Ibn Muhammad Ibn Salam. Qala hadasana Abu Muawiyah Muhammad Ibn Khazim hadasan Hisham ibnu Urwah an abihi, itu Urwah ibnu Zubair an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhuru. Apa ada ussalata? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Inama dzalika 'irkun wa laisa bihaidhin. Fa idza aqbalat haidatuki fadhi'is salata. Wa idza adbarat faghsili anki damma tsumma shalli. Qala wa qala abi tsumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Bab yang ke-63. Bab mencuci darah. Jadi bab hukum mencuci darah. Kemudian para ulama membahas tentang hukum seputar darah. Dari sisi apakah darah itu semuanya najis atau darah itu ada darah yang najis, ada darah yang tidak najis. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini mencantumkan dua hadis dan kedua-duanya berbicara tentang darah haid. Jadi berbicara tentang darah haid. Tidak semua tentang darah, tapi yang dimaksud adalah darah haid. Beliau mencantumkan dua hadis, semuanya hadis ini dari istri beliau. Artinya dari Aisyah istri beliau dan Asma binti Abi Bakar. Asma bukan istri beliau, tetapi juga merupakan saudara dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis yang pertama dari jalannya Muhammad ibn Musanna, dari Yahya ibn Sa'id, dari Hisham ibn Urwah, dari Fatimah binti Mundir, dari Asma binti Abi Bakar. Qalat, dia berkata, ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-istifta, yaitu meminta fatwa, meminta perjelasan hukum. Waqalat, lalu ia berkata, ara'aita ihdana tahidu fi tsaubi. Jadi kata wanita ini, bagaimana pendapatmu wahai tuan, wahai Rasul, jika salah seorang di antara kami haid lalu darah haidnya mengenai kainnya. Jadi si wanita itu berkata, bagaimana pandanganmu jika seorang wanita itu haid dan darah haidnya mengenai kainnya. Kaifa tasna, apa yang semestinya wanita itu perbuat? Qala Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, tahuttuhu. Maka beliau mengatakan menggosok atau mengerik, kalau bahasa Sunda dikerik, yaitu bi'idomin au hajarin au yumkin dhufr, yaitu dikerik, menunjukkan bahwa darahnya telah kering di kain. Jadi darahnya telah kering di kain. Summa taqrusuhu bil ma, kemudian digosok atau dibilas gitu dengan air. Wa tanbahuhu, kemudian diperciki air. Wa tusalli fihi, dan si wanita tersebut boleh sholat dengan kain yang terkena darah haid tadi. Setelah apa? Dicuci. Jadi setelah dicuci, kainnya itu boleh lagi dipakai untuk sholat. Ini pada hadis pertama. Pada hadis yang kedua, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu zaujatu Nabi SAW, salah seorang istri dari baginda Nabi SAW, Ummul Mukminin. Qalat, dia berkata, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi SAW. ada wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaysh mendatangi Nabi Hasalam sama istifta, meminta fatwa, meminta petunjuk, meminta ilmu. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala athuru. Aku ini wanita yang tertimpa penyakit istihabah, artinya keluar darah terus. Jadi keluar darah terus, maksudnya dari farajnya. Apa ada usolata? Apakah aku harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, la, tidak. Dalam arti masih boleh sholat. Innama dzalika irkun wa laisa bihaidzin. Itu adalah irq, yaitu penyakit. Dan bukan darah tabiat, darah tabii, yaitu darah haid, bukan. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata. Apabila telah datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili anki damma tsumma shalli. Dan apabila telah habis masa kebiasaan haidnya, maka cuci dari mudarah, kemudian sholat. Qala wa qala abi, kemudian dan berkata bapakku, tsumma tawaddu likulli sholatin, kemudian berwudulah dalam setiap waktu sholat, hatta yadi adzalikal waktu, sehingga datang waktu. Nah, ini bab yang ke-63, hadis nomor 227, hadis 228. Ini berbicara tentang hukum mencuci darah. Satu kaidah dalam bab fikih, al-amru bil gusli dilalatun ala najasah. Jadi ada kaidah umum yang menjadi satu landasan dalam memahami fikih tentang hukum-hukum seputar masalah najis. Yaitu ada kaidah asal dalam perintah mencuci menunjukkan sesuatu itu adalah najis. Jadi kalau kita diperintahkan untuk mencuci terhadap sesuatu, maka dihukumi sesuatu itu adalah najis. Kita diperintahkan bersuci dari kencing, menunjukkan kencing adalah najis. Kita diperintahkan bersuci dari ya kotoran, maka menunjukkan bahwa kotoran manusia adalah najis. Kemudian diperintahkan mencuci bejana yang dijilat oleh anjing, maka diambil kesimpulan bahwa anjing terlebih adalah air liurnya adalah najis, karena asal dalam perintah mencuci adalah najis. Demikian juga di sini adalah berkaitan dengan perintah mencuci darah haid, yaitu kain yang kena darah haid wajib apa? Dicuci, diperintahkan untuk dicuci. Maka menunjukkan bahwa darah haid adalah najis. Ini kaidah ya. Jadi al-amru bil gusli dilalatun ala najasah. Perintah untuk mencuci sebagai dalil tentang najisnya sesuatu. Bab mencuci darah. Apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari? Apakah semua darah? Atau bagaimana? Ya. Karena tentunya darah itu banyak macamnya. Kita bagi dua dulu darah. Pertama, darah manusia. Kedua, darah hewan. Jadi ada darah manusia, ada darah apa? Hewan. Ya. Itu bagiannya. Kedua, dibagi lagi. Ada darah masfuh, ada darah ghairu masfuh. Ini ad-damul masfuh wa damu ghairul masfuh. Dalam bahasa Indonesianya, darah mengalir, ya seperti kalau kita menyembelih, maka keluar darah itu memancar. Atau mungkin kalau kita luka, maka darah itu mengalir. Kata orang Sunda mengocor gitu darahnya. Ada darah yang tidak mengalir. Darah tidak mengalir. Ya. Ya, seperti mungkin kita lihat di apa yang dunia nyata. Gitu. Kemudian yang ketiga, para ulama juga membagi darah dari sisi lain. Yaitu apa? Al-kathir, al-qalil. Yaitu darah yang banyak, atau masuk kepada tadi masfuh, tapi ini dibagi. Ada darah yang sedikit. Contoh, mungkin antum ngegaruk gitu. Tiba-tiba, bahasa Indonesianya apa ya? Orang Sunda mah bocel gitu ya. Bocel gitu orang Sunda. Tiba-tiba keluar darahnya. Dengan orang kakerut. Apa? Kena pisau. Mengalir darahnya. Maka darahnya banyak. Dengan orang tadi garuk-garuk. Atau kejepit. Ada darahnya. Maka para ulama membahas hukum yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya. Kemudian para ulama juga membagi darah. Ada darah hewan yang halal dagingnya. Ada darah hewan yang haram dagingnya. Darah yang haram dagingnya seperti darah anjing, darah babi, darah binatang yang berkuku tajam, dari binatang buas, darah harimau, dan semisalnya. Darah yang halal dagingnya, seperti apa? Darah kerbau, darah sapi, darah ayam. Gitu. Maka ini tentunya hukumnya berbeda. Hukumnya apa? Berbeda. Hukumnya berbeda. Kemudian juga para ulama membahas darah. Ada darah yang bangkainya itu halal. Jadi darah yang apabila jadi bangkai, maka bangkainya halal. Contohnya apa? Ikan. Ya. Uhilat lana maitatani. Al-hud wal jarodu. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kalau sekarang ikan itu punya darah, ya kan? Maka darahnya najis atau enggak? Ya. Kemudian darah yang bangkainya adalah najis. Ya, seperti bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai yang lainnya, binatang-binatang yang tidak dikecualikan oleh syariat. Kemudian ada justru yang dikecualikan dari organ binatang ya, yang itu darahnya tidak termasuk yang diharamkan. Itu apa? Al-kabidu wattihal. Paru, jantung, hati, kalilipa. Ya, antum kan tahu ya? Jantung, hati, paru, kalilipa. Ini kan bentuknya darah gitu. Tapi di dalam syariat sesuatu yang dihalalkan. Sesuatu yang dihalalkan dan itu keluar dari pembahasan damul masmuh, yaitu darah yang mengalir. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sejumlah masail fikhiyah berkaitan dengan nama darah itu hukumnya berbeda-beda. Hukumnya apa? Berbeda-beda. Tapi di sini ada hal yang ijma para ulama. Ada yang para ulama terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita ambil dulu yang mudah, yaitu yang ijma, sepakat para ulama bahwa itu adalah najis. Dari kedua hadis, itu hadis Asma dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kita tadi baca, bahwa damul haidi najasatun bil ijma, bahwa darah haid itu najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau darah haid adalah najis, jadi darah haid adalah najis berdasarkan hadis Asma. Karena Nabi SAW menyuruh kepada seorang wanita yang mengatakan bahwa kainku terkena darah haid, maka Nabi SAW memerintahkan 3 tahapan pencucian. Bagaimana cara mencucinya tadi disebutkan, itu 3 tahapan. Tahapan yang pertama, mengeriknya. Bahasa Indonesianya apa ya? Menggosok. Menggosoknya. Dan ini tentunya mesti disertai dengan air gitu. Jadi airnya dikenakan ke bagian kain. Kemudian disyariatkan menggunakan alat. Sebab yang dinamakan tahuttu, aibimana tahukku. Yang dimana hakka yahukku, yaitu menggosok, mengerik. Ya. Itu bisa menggunakan alat, pisau, mungkin tulang, kayu, apa saja. Kemudian yang kedua, membilasnya, yaitu watak rusuhu, ay bilyad, bilyad, ya gini lah bahasanya. Sumatang bohuhu, kemudian setelah itu disiramkan air atau diperciki air sehingga sempurna bersihnya itu. Sempurna apa bersihnya? Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa darah haid adalah najis dan itu adalah ijma, dan itu adalah ijma, artinya sepakat para ulama bahwa darah haid adalah najis. Wa hukmu damil nifas, hukmu damil haidi bil ijma. Kemudian hukum darah nifas adalah hukum darah haid berdasarkan juga ijma. Artinya kalau wanita keluar darah nifas, maka darah nifas adalah najis, sama seperti hukum darah haid. Bahkan Nabi SAW menamai haid dengan nifas. Jadi Nabi SAW menamai haid dengan nifas. Dalilnya mana? Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha haid dan Aisyah tidak punya anak dan tidak melahirkan. Tetapi Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan anafisti anti. Kata beliau, apakah engkau sedang nifas? Padahal tidak melahirkan. Maka yang dimaksud nifas adalah haid. Maka Nabi SAW menamai nifas dengan haid. Yang memiliki makna dalam hukum fikihnya, bahwa hukum nifas seperti hukum apa? Haid. Dari sisi najis, tidak boleh sholat, tidak boleh berjima di waktu nifas. Kemudian selain darah haid, darah nifas, berarti darah manusia selain darah haid, darah nifas, apa hukumnya? Maka jumhur ulama, bahkan ada yang menukil ijma sebagiannya, bahwa darah manusia, yaitu darah yang mengalir, itu hukumnya najis. Jadi hukumnya apa? Najis. Ya. Sebagian para ulama mengambil dalil bahwa perintah mencuci darah haid itu dikiaskan kepada hukum mencuci semua darah gitu. Jadi kenapa jumhur ulama? Jadi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa semua darah itu hukumnya apa? Najis. Hukumnya najis. Mereka berdalil dengan dua hadis ini. Yaitu bahwa perintah mencuci darah haid itu juga mengandung perintah mencuci semua darah gitu. Jadi perintah mencuci semua darah. Ya. Hanya saja jumhur ulama juga memberikan korelansi, yaitu adamul qalil, yaitu darah yang sedikit gitu. Darah yang sedikit yang mungkin manusia juga tidak akan lepas dari hal ini. Seperti tadi orang garuk-garuk gitu ya. Kemudian kukunya panjang. Maka keluar apa? Darah. Sehingga darahnya ada di tubuhnya. Ada di badannya. Maka ini dikatakan ma'fuun yu'fa. Ditoleransi. Artinya tidak dikatakan najis dan tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur. Kemudian mereka juga berdalil dengan ayat ya. Yaitu ma'ruf firman Allah Subhanahu wa taala tentang berkaitan dengan darah ya. Bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa semua darah itu adalah najis, itu berdalil dengan surah Al-An'am ya, ayat 145 ya. Di mana Allah berfirman, "Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuha aw lahmal inzir fa innahu ridsun. Di mana di sini katakan yang diharamkan itu pertama apa? Bangkai. Kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi. Dan itu adalah ridzun. Maka para ulama memaknai kata-kata ridzun ay bimana al-mustaqdaru syar'an, yaitu kotor dalam definisi syariat, yaitu apa? Najis. Yaitu apa? Najis. Yaitu najis. Maka jumhur ulama berpendapat darah yang mengalir adalah najis itu. Jadi darah yang mengalir adalah najis. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian para ulama, tapi ini pendapat minoritas gitu, dalam istilah ketelikan jumhur, bahwa darah manusia selain darah haid dan darah nifas adalah tidak najis. Jadi selain darah nifas, selain darah haid itu tidak najis. Nah, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang cukup kuat mengatakan tidak najis. Pertama, ketika tadi jumhur berpendapat bahwa perintah mencuci darah haid itu perintah mencuci semua darah, maka ini juga pendalilan tidak kuat. Kenapa? Karena ada darah wanita yang namanya darah istihabah. Jadi ada darah wanita yang namanya darah istihabah. Karena yang keluar dari faraj wanita ada tiga. Ada tiga jenis darah yang keluar dari faraj wanita. Satu, darah haid. Dua, darah nifas. Tiga, darah istihabah. Nah, hadis yang tadi dan hadis-hadis yang lain yang kita akan pelajari di tempat lain tentang darah istihabah, bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan tadi wanita itu Fatimah binti Abi Hubaisy untuk mencuci darahnya gitu, ketika ia keluar darah istihabah. Maka kaidah mengatakan bahwa perintah mencuci darah haid adalah perintah mencuci semua darah, itu tidak kuat. Karena wanita yang keluar darah istihabah itu tidak diperintahkan untuk apa? Untuk mencuci darah istihabahnya. Padahal sangat mungkin sekali bahwa wanita yang terkena penyakit istihabah darahnya akan kena kepada kainnya gitu kan. Seperti yang sebulan sekali saja atau sebulan mungkin hanya seminggu, yaitu darah haid terkadang kena ke kainnya, apalagi darah yang keluar setiap hari dan terus menerus. Jadi kaidah yang disebutkan oleh jumhur tidak kuat, karena darah istihabah tidak dihukumi apa? Najis itu. Tidak dihukumi apa? Najis. Kemudian yang kedua, mereka berdalil bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim itu perang dan berkali-kali perang. Bahkan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perang dengan berkali-kali perang. Dan para sahabat selalu ada yang luka. Jadi para sahabat selalu ada yang luka. Luka di perang Uhud, luka di perang Badar, luka. Mesti ada yang syahid. Dalam setiap peperangan ada yang syahid. Dalam setiap peperangan ada yang luka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat yang terkena luka ketika dalam peperangan untuk mencuci kainnya atau untuk mencuci badannya yang terkena darah. Jadi dalam bahasa kita, kalaulah darah itu adalah semuanya najis, maka Nabi Hasan tidak akan membiarkan para sahabat tidak dikasih tahu untuk mencuci. Kalau luka harus dicuci apa? Darahnya. Karena lukanya berkali-kali. Karena hampir setiap perang ada yang luka. Bahkan dalam beberapa riwayat diriwayatkan bahwa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ketika mereka sholat terkena panah dan darah mengalir kepada badannya, mereka tidak memutuskan sholat. Dan tidak diceritakan bahwa setelah sholat mereka mencuci dan diperintahkan untuk mencuci apa? Kainnya. Ya. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwa darah adalah tidak apa? Tidak najis. Artinya darah selain apa? Darah haid dan darah selain darah nifas itu. Jadi ini dari sisi dua pendapat. Nah, tetapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, mimbab bara'atu dzimmah. Tapi kalau kita mengambil bebas perkara dan lebih hati-hati, maka mengambil pendapat jumhur lebih aula. Artinya mengambil pendapat kebanyakan para ulama dan khusus di Indonesia adalah bermadzhab Syafi'iyah, maka mengambil pendapat pertama yang mengatakan bahwa darah adalah najis, maka kita diperintah untuk apa? Mencucinya. Dan ini mimbabil ikhtiyat, dan ini mimbab apa? Kehati-hatian. Mimbab kehati-hatian, walaupun secara penelitian ilmiah bagi saya bahwa saya condong kepada pendapat yang kedua. Jadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, ya, bahwa darah selain darah haid dan darah nifas itu tidak najis, itu darah manusia maksudnya. Ini pembahasannya darah apa? Darah manusia, ya. Karena ayat yang dibawakan juga oleh jumhur yaitu surah Al-An'am ayat 145, maka yang dimaksud di situ bukan najasah ainiyah tapi najasah maknawiyah, karena pembicaraannya pengharaman, bukan pembicaraan adalah perkara najis. Karena kaidah yang lebih kuat, setiap yang najis adalah haram, tapi tidak setiap yang haram adalah najis. Jadi setiap yang najis adalah haram untuk dikonsumsi, dimakan. Tapi tidak setiap yang haram berarti apa? Berarti najis. Dan itu kaidah yang lebih kuat diantara kaidah yang tadi disebutkan. Diantara kaidah tadi yang disebutkan. Nah, ini berkaitan dengan darah manusia. Adapun darah hewan, maka pendapat yang rajihullah alam, jika binatang itu adalah binatang yang halal, maka darahnya tidak najis. Dan jika binatang itu binatang yang haram dagingnya, maka darahnya adalah apa? Darahnya adalah najis. Sebab di sini adalah mengikuti hukum asalnya. Jadi mengikuti apa hukum? Hukum asal. Jadi mengikuti hukum asal. Ya. Adapun yang dikecualikan tadi seperti, ya, yang apabila matinya adalah bangkainya halal, seperti ikan, seperti belalang, maka jelas itu adalah tidak najis. Jadi tidak najis hukumnya. Nah, seperti tadi dijelaskan tentang, ya, dalam organ tubuh binatang, ya, tadi seperti al-kabidu watihal, yang mencakup jantung, hati, kalilipa atau apa bahasa Indonesia nya, paru, limpa gitu ya, limpa itu sesuatu yang halal dan tidak dianggap sesuatu yang haram gitu. Jadi tidak termasuk kepada dam masfuh, itu darah yang mengalir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa darah binatang yang halal dagingnya tidak najis, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih arnab. Arnab itu kelinci. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih apa? Kelinci. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencuci setelah itu. Ini menunjukkan bahwa darah binatang yang halal dagingnya itu tidak najis. Nah, ini dari sisi hukum berkaitan dengan hadis ini, yaitu berkaitan dengan hukum tentang darah. Ya. Nah, kita sekarang akan ambil fikih dari hadis ini. Jadi fikih dari hadis ini. Ya. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini berbicara tentang darah haid. Ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa al-aslu, al-ilmu, yu'ta. Asal dalam ilmu itu didatangi. Jadi seorang muslim dianjurkan untuk mendatangi majelis ilmu. Ya. Jadi ilmu itu didatangi. Maka ada bahasanya tolabul ilmi, tolab, mencari. Gitu. Mencari. Ya. Dan ini menjadi bagian dari kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi ini merupakan bagian dari kehidupan para sahabat, mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya. Kemudian, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan, boleh, al-mar'ah tastafti ala rijal. Bahwa wanita boleh meminta fatwa kepada laki-laki. In amina minal fitnah. Yani in amina minal fitnah. Apabila aman dari fitnah. Jadi boleh perempuan meminta fatwa kepada laki-laki. Ya, kepada seorang syekh, kepada seorang ustad, yastafti. Dia meminta apa? Fatwa. Sebagaimana di sini Asma binti Abi Bakar. Atau seorang wanita yang dikisahkan oleh Asma. Nah, dan dalam kisah yang kedua adalah Fatimah binti Abi Khubaysh radhiyallahu ta'ala anha. Beliau juga datang kepada Nabi SAW meminta fatwa tentang hukum darah haid. Jadi tentang hukum darah haid. Jadi di sini menunjukkan bahwa wanita boleh meminta fatwa kepada laki-laki. Ya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi tentunya menjaga fitnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan afdalu fitanin ala rijal kanat finisa wa awalu fitanin ala bani israil kanat finisa istausu binisa'i khaira. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan fitnah yang paling dahsyat kepada laki-laki adalah perempuan. Dan Nabi SAW menyatakan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa fitnah yang pertama menimpa kepada Bani Israel adalah dari kaum wanita. Ya, dari kaum wanita. Maka di sini tentunya dari kedua belah pihak, dari wanita yang bertanya juga tidak menebar fitnah. Dan bagi seorang mufti, da'i, ustadz, juga harus menutup pintu-pintu fitnah. Ini harus menutup pintu-pintu fitnah. Artinya hal-hal yang memungkinkan orang akan terjerembab kepada pintu fitnah itu harus ditutup gitu. Ya, seperti umpamanya suaranya gitu. Bukan dimerdukan gitu ya. Kalau ke suami ya dimerdukan, tapi kalau tanya ustaz tidak boleh merdu gitu ya. Kemudian berbicaranya tidak dalam keperluannya, gitu. Jadi kelamaan, banyak kelamaan. Ya. Maka tidak selayaknya tetap, gitu. Harus diperhatikan sisi-sisi tentang fitnah. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, ya, bahwa wanita juga punya peran dalam menyebarkan dakwah. Jadi para wanita punya peran dalam Islam, menjaga Islam, menjaga dakwah, menyebarkan ilmu. Ya. Sebagaimana dalam ilmu hadis ada perawi-perawi dari wanita, ada rawi-rawi hadis wanita. Ya. Bahkan kita ketahui tadi Urwah ibnu Zubair adalah seorang perawi yang selalu meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wanita yang paling paham kepada agama Allah, wanita yang paling paham kepada sunnah tentunya adalah istri baginda SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita punya peran di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga din, menghafal sunnah, menghafal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dikisahkan tentang Asma binti Abi Bakar, kemudian Ummu Aiman, Ummu Salamah, ya, dan sahabiah-sahabiah yang lainnya. Sahabiah-sahabiah yang lainnya. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini juga memberikan satu motivasi kepada kita bahwa ya, al-ilmu ala qadril hajah, bahwa ilmu itu yang paling afdal adalah seukuran kebutuhan kita. Jadi ilmu itu dengan kebutuhan kita. Ya. Dan kita lihat bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahwa bertanya tentang ilmu, meminta fatwa tentang ilmu adalah bagian dari kehidupan mereka. Jadi bagian dari kehidupan mereka, di mana mereka itu setiap mereka mendapatkan masalah, setiap mereka mendapatkan satu kesulitan dalam pemahaman, maka mereka datang kepada Nabi SAW bertanya tentang banyak hukum. Jadi tentang banyak hukum. Dan di sini juga diambil kesimpulan bahwa bertanya adalah pembuka ilmu. Jadi bertanya adalah pembuka ilmu. Karena di sini tentunya kedua sahabiah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertanya kepada Nabi sallam. Dan ini keutamaan mereka generasi pertama, itu salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Nah. Kemudian yang selanjutnya, ini akan diulangi nanti di tempat lain. Tapi hadis ini menjelaskan tentang hukum darah haid. Jadi menjelaskan hukum darah haid. Bahwa darah haid adalah najis berdasarkan apa? Ijma. Ya. Darah haid yang mengenai kain ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama apabila telah yabis, artinya kering. Kering. Maka Nabi SAW mengajari bagaimana seorang wanita atau seseorang membersihkan kain yang kena darah haid. Maka Nabi SAW mengajarkan tiga tahapan, yaitu membersihkan darah, membersihkan najis yang mengenai kain. Tahapan yang pertama yaitu tentunya menuangkan air ke tempat yang ada darahnya. Ini tahapan pertama. Karena makna tahukkuhu di sini tidak mungkin dimaknai dikerik tanpa air. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dituangkan air ke tempat kain yang ada darahnya itu, kemudian menggosoknya, atau dalam bahasa kita orang Jawa Barat dikerik dengan menggunakan benda. Bisa pisau, bisa sendok, bisa kayu, bisa batu, apa saja. Kemudian setelah itu dibilas, digosok dengan tangan. Ya, seperti kita cuci biasa. Kemudian setelah itu diperciki air. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa darah yang keluar dari faraj wanita ada tiga macam dan seorang wanita harus betul-betul mengenalinya gitu. Karena ini berkaitan dengan hukum. Yang pertama yaitu darah haid. Damul haid damun tabi'i. Ma qadarahu Allahu ala nisa'i bani Adam. Darah haid adalah darah tabiat yang Allah takdirkan untuk wanita dari bani Adam. Oleh sebab itu wanita yang tidak haid itu dikatakan ya semi punya masalah gitu. Ya, artinya dipertanyakan kalau wanita tidak haid gitu kan. Karena memang tabiat. Dan catatan penting di sini kalau tabiat seyogianya wanita itu merasa senang saja keluar datang haid. Tidak perlu menggunakan obat untuk mempercepat haid. Tidak perlu menahan haid menggunakan obat karena tabiat. Sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan secara tabiat, maka aslahnya yang paling tepatnya dibiarkan dengan tabiatnya gitu. Nah, ini catatan bagi antum juga mengarahkan istri nanti ya. Ya. Bahkan kalaupun para wanita ingin nikah umpamanya. Ya mungkin kadang-kadang di sebagian tempat menghitung-hitung gitu ya. Tiba-tiba tanggal pernikahannya pas dengan hari haidnya gitu. Hari haidnya, oh ini gimana nih, stres. Mempelai suaminya stres. Ini karena hitung-hitungan bapaknya gitu. Bukan hitungan bersihnya gitu bapaknya. Kadang-kadang bimakna syirik gitu kan, hitung-hitungan itu. Ternyata tepat dengan waktu haid. Karena dengan tujuan untuk membahagiakan suaminya atau mempelai laki-lakinya, maka si wanita itu menggunakan apa? Penahan haid. Itu jangan gitu. Karena yang tabiat itu akan lebih sehat gitu. Ya sabar aja. Biarkan selesai. Demikian juga kalau ingin menunaikan apa? Ibadah umroh. Lebih baik ya sabar aja gitu. Karena tabiat gitu. Walaupun boleh dengan syarat. Ya. Maka dikatakan damun tabi'i. Allah takdirkan kepada wanita bani Adam. Kemudian disebutkan apa? Aswadun yu'raf. Darah haid itu golibnya adalah hitam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ghalidun kental gitu. Lauroyaha kariha. Baginya adalah bau yang cukup gitu. Artinya memang bau khusus. Rohiyah kariha. Rohiyah kariha. Kemudian yakhruju fi adatihi, yaitu keluar dalam adahnya. Artinya wanita haid itu punya siklus yang tetap gitu. Itu darah haid. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang sepekan, ada yang 8 hari dan seterusnya. Maka ini dinamakan dengan damul haid. Yang kedua adalah damun nifas. Yaitu dam yakhruju min farjil mar'ah indal wiladah wa ba'dal wiladah. Yaitu darah yang keluar dari faraj wanita ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Maka itu dinamakan dengan damul nifas, yaitu darah nifas. Itu darah nifas. Ya. Itu darah yang keluar ketika melahirkan, setelah melahirkan. Maka dinamakan dengan darah nifas. Wa hukmu damil nifas, hukmu damul haid. Hukum darah nifas adalah hukum darah haid. Sedangkan yang ketiga adalah damul istihadhah. Itu darah istihadhah. Apa darah istihadhah? Itu apa? Damun yakhruju min farjil mar'ah fi ghairi awanihi. Itu darah yang keluar dari paruh wanita bukan pada waktu yang biasa. Maksudnya dari waktu biasa haid. Wa huwa damun ahmarun yu'raf. Yaitu darah yang umumnya warnanya merah. Artinya bisa diketahui dengan pembeda warnanya, yaitu warnanya merah. Tidak seperti darah haid yaitu hitam. Kemudian apa? Raqiqun. Ya, bedanya apa? Kalau darah istihadhah itu adalah darah encer. Darah encer. Kemudian disebutkan dalam hadis itu dinamakan arok. Yaitu min irq. Ya, itu biasanya kalau wanita yang punya penyakit seperti dikenal hari ini penyakit kista. Penyakit kista. Nah, dari pangkar rahim itulah ya, maka biasanya keluar ada urat ya yang berhubungan dengan pangkar rahim. Ya, maka yang luka itu biasanya itulah dinamakan dengan darah istihadhah. Darah istihadhah berbeda hukumnya dengan darah haid. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa darah istihadhah berbeda hukumnya dengan darah haid. Yaitu dari sisi kalau darah haid, darah nifas, ijma itu adalah najis. Tidak boleh berjima di waktu itu. Tidak boleh sholat di waktu itu. Tidak boleh berpuasa di waktu itu. Artinya selama waktu haid, tidak boleh jima, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Ya. Selama waktu nifas, tidak boleh jima, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, sementara dalam istihadhah, artinya kalau keluar darah istihadhah, boleh berjima, boleh sholat, boleh berpuasa, ya. Dan darahnya tidak dihukumi seperti darah haid itu, darah haid. Nah, kemudian yang terakhir bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, aku ini wanita yang terus keluar darah, tidak suci-suci, apakah aku meninggalkan sholat? Maka Nabi Sallam mengatakan jangan, tetap sholat sehingga datang waktu haidmu. Kalau telah pergi waktu haidmu, maka cucilah darahmu, mandi dan sholatlah. Nah, di sini para ibu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallam menjelaskan tentang hukum wanita yang terkena penyakit istihadhah. Jadi artinya gimana nih hukum sholatnya, hukum puasanya, hukum jimanya berkaitan dengan wanita yang istihadhah. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan. Nah, dan dari hadis ini dapat diambil kesimpulan sebagai penjelasan singkat. Wanita yang istihadhah itu ada tiga jenis. Jadi ada tiga jenis wanita yang istihadhah. Jenis yang pertama, yang dimungkinkan orang terkena penyakit istihadhah setelah sebelumnya pernah haid. Artinya normal. Mungkin ya bisa 10 tahun, bisa 5 tahun normal haidnya gitu. Sehingga terkena penyakit istihadhah. Bagi wanita yang punya pengalaman haid dan punya kebiasaan haid sebelumnya, maka bagi si wanita tersebut mengingat waktu kebiasaannya. Dan ia meninggalkan sholat, meninggalkan jima, meninggalkan puasa di hari-hari yang dia biasa haid. Contohnya, si pulanah tahun ini terkena penyakit istihadhah. Di tahun-tahun yang lalu, dia biasa haid di awal bulan, 7 hari. Jadi di awal bulan, 7 hari. Maka berarti si wanita itu selama 7 hari tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima. Jika telah habis waktu biasa haidnya, maka dia mandi dan boleh lagi melakukan yang tadi. Itu kalau punya kebiasaan sebelumnya. Ya. Yang kedua, wanita yang tidak punya kebiasaan yang tetap, tapi ia bisa membedakan warna darahnya. Karena tadi dikatakan damul haid, damul aswad yu'rab, wa damul istihadhah damul ahmar yu'rab. Jika wanita itu bisa memisahkan dan membedakan warna haidnya, maaf, warna darahnya, maka dia meninggalkan sholat, puasa, jima selama melihat warna itu. Contohnya, kalau dia melihat warna darah hitamnya dalam 8 hari, setelah 8 hari melihat darahnya merah, maka berarti selama 8 hari itulah dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh jima gitu. Karena kebiasaan warnanya telah hilang. Itu bagi wanita yang punya pemisah warna. Yang ketiga, yaitu wanita yang sejak awal terkena istihadhah. Jadi ia tidak punya pengalaman apa? Tidak punya pengalaman haid dan juga tidak bisa memisahkan warna haidnya, warna darahnya. Jadi tidak kelihatan, dia tidak bisa. Bagaimana? Maka ini mengambil kepada aglab adatun nisa wa yuqarinu ila mahiya aqrabu minha. Caranya, jika wanita ini tidak punya kebiasaan, tidak bisa memisahkan warna darahnya, dikarenakan sejak awal terkena penyakit istihadhah, kan mungkin aja wanita ada seperti itu, maka bagi dia itu melihat kebanyakan wanita. Jadi melihat kebanyakan wanita. Dan yang terbaik, dia mengkiaskan diri kepada yang paling dekat dari sisi yang dinamakan gennya gitu. Bisa melihat ibunya, bisa melihat kakaknya, bisa melihat adiknya gitu. Yang jelas yang lebih dekat darah gitu. Karena biasanya punya kebiasaan sama gitu. Yaitu apa? Disebutkan dalam hadis, yaitu apa? 26 hari sholat. Ya. Maaf, 23 hari sholat, 7 hari tidak sholat. Karena kebanyakan wanita umumnya berapa hari? Haid 7 hari gitu, umumnya. Maka diambil kebiasaan itu. Jadi diambil kebiasaan itu. Nah, ini istimbat dari hadis ini berkaitan dengan jika terdapat problem wanita terkena penyakit apa? Istihadhah. Itu dengan 3 cara tadi untuk berbicara tentang sholat, kemudian puasa, kemudian masalah hukum jima dan hukum-hukum yang lainnya yang belum disebutkan sekarang. Ya, sampai di sini pembahasan kita dari hadis yang mulia ini, dan kita akan lanjutkan di pekan depan insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk materi kita di kesempatan sore hari ini, ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz tentunya kembali menambah ilmu kita, khususnya hukum seputar darah, dan kita membahas seputar darah haid dan juga darah nifas, serta dibuka tadi dengan hukum darah hewan, sebagian hewan. Baik sahabat Gemah Islam dan juga jemaah azanillahu iyyakum, kita beranjak ke segmen tanya jawab, dan kami persilahkan kembali untuk Anda pemirsa dan juga khususnya akhwat yang belum bisa bertanya langsung bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi di nomor 0811-2425-255. Untuk itu kita awali pertanyaan dari membuka pertanyaan dari jamaah ikhwan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan langsung, baik. Baik Pak, ada mikrofon. Kami mohon maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya Pak. Iya, mantap. Baik, qadarullah mati, langsung saja Pak. Jika ada noda, ini juga ada pertanyaan Ustaz tentang jika darah tetap sudah dibersihkan, tetapi masih ada bekas darahnya Ustaz di ya. Kok di pakaian? Nah Ustaz. Ya, Masya Allah ini ada satu pertanyaan tapi menyatu ya pertanyaan itu. Pertama, ya tadi dianjurkan bahwa Nabi Sallam tiga tahapan ya, mengerik, membilas, kemudian mengikutinya dengan air. Sekarang mungkin menggunakan pemutih gitu ya, deterjen yang kalau dicelupkan langsung apa? Langsung bersih. Ya. Tidak mesti tahapan yang tadi. Karena inti dari menghilangkan najis yaitu dua atau satu tapi digambarkan dua, yaitu izalatul ain wal inqa. Jadi urgensi dari menghilangkan najis itu dari dua sisi. Yang pertama, menghilangkan zatnya. Jadi kalau zatnya hilang udah berarti hilang najis itu. Kemudian hukum asal dalam menghilangkan najis bukan hitungannya, tetapi bersihnya itu. Tetapi bersihnya. Maka kalau sekarang tanpa dikerik, tanpa digosok, tanpa dibilas, itu akan hilang dengan zat-zat kimiawi hari ini, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian pertanyaan yang diidopankan tadi bahwa bagaimana kalau bekas darah itu masih ada bekasnya. Bahasa Sunda mah masih ngelemeng gitu ya. Bahasa Indonesianya apa tuh? Noda mungkin, Ustaz. Noda. Oh ya, noda. Bekas. Nah, bekas. Ya, memang bahasa Sunda lebih lengkap gitu. Nodanya masih ada gitu. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau orang udah beristihad, udah berjihad, berusaha sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Bulughul Maram, ini disebutkan dalam bab izalatun najasa di bagian hadis yang terakhir ya di dalam kitab itu disebutkan bahwa Haulah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-damu qalat yakfikal ma wa la yadurruki atharuhu." Kata Haulah radhiyallahu ta'ala, bagaimana wahai baginda Rasulullah, kalau aku telah berusaha apa yang tadi menggosoknya, mencucinya, tapi masih ada bekas itu, nodanya itu. Maka kata beliau, cukup katanya air dan tidak akan memadorotkan kepadamu bekasnya gitu. Jadi tidak mengapa insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua dan untuk pemirsa. Baik, satu pertanyaan kembali dari jamaah ikhwan. Kami persilakan Pak untuk bisa berdiri. Ya. Ya, fadhil. Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan, ya. Mengenai waktu mandinya, mengenai istihadah, apakah mandinya itu setiap mau atau dari haidnya? Terus yang kedua, karena suka ada rasa khawatir dan keraguan mengenai istihadah, jika tadi kan kata Ustaz tidak perlu khawatir karena sudah tabiat kita mengeluarkan darah darinya begitu, tapi khawatir dan dia ingin berobat, itu seperti apa? Apakah boleh berobat istihadah atau obat? Tapi niatnya untuk istihadah gitu. Oh, iya. Terus yang ketiga, jika dia baru mengetahui mengenai istihadah karena dan mendapatkan ilmu gitu mengenai istihadah, apakah sholat-sholatnya yang sebelumnya yang harusnya dia itu udah laksanakan tapi belum dilaksanakan mesti diganti atau tidak? Begitu Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Baik. Jazakallah khair untuk pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz. Ini tentang wanita yang istihabah ya. Wanita yang istihabah, istihadah ini kan penyakit ya yang menimpa kepada wanita ya, karena darah wanita itu ada tiga tadi, darah haid, darah nifas, dan darah istihabah. Pertanyaan tadi, kapan si wanita itu mandi ya. Mandi bagi wanita yang istihabah itu ada dua jenis. Ada mandi yang wajib, yaitu ketika berhenti dari waktu haidnya. Jadi ketika berhenti dari waktu haidnya. Jadi ketika dia berhenti dari waktu haidnya. Nah, pertanyaannya kapan berhenti waktu haidnya? Berhenti waktu haidnya adalah kembali kepada tiga macam wanita tadi. Kalau si wanita itu punya kebiasaan sebelumnya di mana dia suka haid 7 hari di awal bulan, maka berarti dia mandi pada hari yang ketujuh. Kapan? Ya, ingat-ingat aja dia biasanya bersih jam berapa gitu. Ya. Mimba bil ikhtiyat, sebagai kehati-hatian, ya, dia mandi setelah maghrib dari hari yang ketujuh gitu. Jadi berarti masuk ke hari yang kedelapan gitu. Jadi hari yang ketujuh dia mandi, kemudian setelah maghrib. Jadi agar sempurna gitu. Ya, artinya di situ dia mulai sholat setelah apa? Setelah maghrib. Kalau wanita itu memiliki pemisah antara dua darah, maka berarti mandinya ketika ia melihat darahnya telah berubah menjadi warna merah. Kalau melihat darah itu telah berubah menjadi warna merah, maka di saat itulah dia mandi. Dia mandi. Nah, otomatis dia tidak mengqada sholat yang sebelumnya karena dia dianggap waktu yang 7 hari itu atau waktu selama melihat darah hitamnya itu dianggap waktu haid yang dilarang sholat, yang dilarang puasa, yang dilarang apa? Berjima. Nah. Yang kedua, hukum mandi yang hukumnya sunnah. Jadi hukum mandi yang hukumnya sunnah. Disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa wanita yang istihadhah disunnahkan dia mandi untuk dua sholat. Jadi kalau seorang wanita yang terkena istihadhah ingin menjama duhur dengan asar dengan satu kali mandi, maka baik bagi dia. Jadi maka baik bagi dia, tidak mengapa. Tetapi hukum mandinya bagi dia adalah sunnah. Jadi hukum mandi bagi dia adalah sunnah saja. Bagi seseorang adalah sunnah saja. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan berobat atau menggunakan obat. Kalau orang berobat untuk bisa berhenti dari istihadhah, maka disyariatkan. Karena itu bukan darah tabii. Jadi kalau seseorang ingin berobat karena keluar istihadhah, keluar darah istihadhah itu baik bagi dia. Ya. Karena juga berkaitan dengan hak suami gitu kan. Hak suami. Ya, kemudian berkaitan dengan kenikmatan suami gitu. Seyogianya bagi wanita berobat. Tapi dari sisi berobat untuk menyegerakan haid atau mengakhirkan haid atau membertikan haid, ini hukumnya beda. Jadi hukum mempercepat haid atau menahan haid atau memberhentikan haid, maka hukum asal itu terlarang, enggak boleh gitu. Dari sisi syariat dan dari sisi kedokteran. Ya. Semua dokter pasti hukum asal melarang kepada siapa saja yang ingin menggunakan obat untuk mempercepat haid atau memperlambat haid atau apa membertikan haid. Itu hukum asal tidak boleh. Kenapa? Karena dari sisi kesehatan itu akan mengganggu. Akan mengganggu. Tapi tidak sampai kepada derajat haram. Kalau mau boleh, tapi dengan syarat. Pertama, izin suami bagi yang telah punya apa? Suami. Yang kedua, bertanya kepada dokter yang ahli dalam menggunakan jenis obatnya. Ya, dalam jenis apa? Obatnya. Kemudian juga petunjuk dokter dari sisi kapan menggunakannya, bagaimana menggunakannya, berapa mungkin bijinya gitu ya, dari sisi obat itu bertanya kepada dokter. Sebab kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala telah mengatakan bahwa dokter itu ada dua ya. Ada dokter yang dia membicarakan sisi kesehatan tubuh, maka ini yang dinamakan tabib. Ada dokter yang membicarakan sisi ruh, ini adalah ulama. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan 1/3 ilmu dicuri sama musuh Islam, yaitu ilmu kesehatan. Yang tentunya bagi generasi umat Islam berikutnya, maka semestinya ada sejumlah di antara kita yang memiliki keahlian tentang apa? Kesehatan. Karena itu bagian dari kebutuhan hidup ya, di dunia ini. Baik Ustadz, kalau berkenaan di hukum tentang memakai obat untuk menahan haid, kalau untuk digunakannya untuk ibadah umroh Ustadz, ada pertanyaan yang datang seperti itu. Iya. Hukum asal hatta untuk ibadah umroh itu tidak dianjurkan. Ya. Boleh tapi dengan syarat tadi. Boleh dengan syarat tadi. Ya. Hatta untuk haji atau umroh. Ya. Haji untuk umroh juga hukum asal jangan dilakukan, jangan dilakukan. Jadi ya lakukan aja apa yang bisa, yang tidak bisa ditangguhkan sebagiannya. Ya, yang sebagiannya apa? Ditangguhkan itu. Jadi kalau orang haji itu ya, kebetulan head ya head aja, apa-apa. Ya, lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf gitu kan. Kecuali tawaf. Yang lainnya bisa dilakukan. Semua ibadah haji bisa dilakukan kecuali tawaf saja. Ya, tawafnya apa? Bagi para wanita ya bisa ditangguhkan, bisa ditangguhkan. Karena dalam ibadah haji kan tidak harus semuanya tartib gitu. Bisa sebagian amalan haji itu ditangguhkan. Bagi yang umroh juga sama. Semua amalan umroh bisa dilakukan kecuali tawaf saja. Ya. Berihram, sa'i, ya. Itu bisa dilakukan kecuali apa? Tawaf. Kecuali kalau ditakdirkan bahwa seseorang wanita, menurut sebagian para ulama, kalau orang kita, orang Indonesia kan beda dengan orang di sana. Mereka bisa menangguhkan melakukan apa? Tawafnya kapan saja. Kalau kita kan terbatas dengan waktu. Ya, waktu kita pulang gitu kan. Pesawatnya ini headnya belum berhenti. Ya, bagaimana? Ya, walhasil mestinya nanti kalau pergi lagi dikodok tawafnya, ya. Nanti kalau kita wanita itu pergi lagi ke Saudi, umroh lagi, maka diselesaikan apa? Tawafnya, karena masih punya utang. Tapi kalau diprediksi orang itu tidak punya lagi uang untuk pergi umroh lagi, ya, maka sebagian para ulama, ya, tidak mengapa orang itu, wanita itu tawaf dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Selama dia juga menjaga tentunya bahwa haidnya tidak kemana-mana. Itu kalau ditakdirkan udah mau pulang, belum sempat apa? Belum sempat tawaf. Tapi boleh menggunakan obat. Tapi tadi izin suami, kemudian petunjuk dari dokter gitu ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini mewakili dari beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sedang haid atau nifas atau istihadhah untuk membaca Al-Quran dan juga memasuki masjid Ustaz dan membaca Al-Qurannya melalui smartphone atau Al-Quran elektronik Ustaz? Nah. Ya. Kalau untuk wanita yang istihadhah, ijma para ulama, wanita yang istihadhah baca Quran, pegang mushaf, itu tidak ada masalah. Artinya boleh wanita yang istihadhah untuk baca Quran, pegang mushaf, itu dibolehkan. Tapi wanita yang sedang haid dan sedang nifas, kalau dia membaca Al-Quran dari hafalannya, membaca Al-Quran kiroah gitu, kiroatul Quran dari hafalannya, maka itu tidak mengapa baginya. Jadi menghafal Quran kemudian membaca Al-Quran dari hafalannya, dari hafalannya. Nah, kemudian terjadi perbedaan para ulama, wanita yang sedang haid memegang mushaf, itu memegang mushaf Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, itu tidak memegang mushaf. Nah, akan tetapi hari ini tentunya memegang apa? Membaca Al-Quran itu lewat smartphone atau ya lewat HP gitu. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya apa? Hukumnya berbeda. Dalam arti tidak mengapa. Kemudian sebagai tanbih, ya, membaca Al-Quran di HP atau di tab atau yang semisalnya, pahalanya sama dengan orang membaca Quran dari mushaf. Kenapa? Ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, sebelum masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka membaca Al-Quran dari pelapah-pelapah kurma, mereka membaca Al-Quran dari kulit-kulit, mereka membaca Al-Quran yang ada di kayu-kayu, tidak dalam apa? Mushaf. Ya, berarti membaca Quran dari bentuk apa saja itu tidak masalah dan pahalanya sama. Pahalanya apa? Pahalanya sama. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa keberadaan ya, jenis semua yang dinamakan elektronik hari ini atau media digital itu nikmat bagi kita, karena Al-Quran bisa kita baca di mana saja, kapan saja. Jadi di mana saja dan kapan saja. Jadi di mana saja dan kapan saja bisa kita baca. Kita di pesawat, kita di kereta, di mana saja kita bisa baca Quran hari ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang menggunakan ya kemajuan zaman, kemajuan teknologi dijadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar. Ya, adapun mungkin bagi kita hari ini yang menggunakan ini sebagai alat-alat yang hanya untuk duniawi saja, bahkan mungkin ya mesti kita berhijrah gitu kan, berhijrah dari seringnya mendengarkan musik dengan seringnya mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Qur'an. Dari seringnya mendengarkan musik berhijrah dari seringnya kita mendengarkan ceramah, mendengarkan apa? Mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan nasihat. Jadi ini adalah satu kenikmatan yang sangat agung, dan ini tentunya kita hari ini ya nikmat keamanan, nikmat kedamaian, ya, yang perlu kita bersyukur hari ini mungkin dengan kisah 17 Agustus hari ini, bahwa ya para pendahulu kita yang mungkin kita harus bandingkan itu ya. Para pendahulu kita, saya memberikan dua sisi yang sangat penting di sini. Pertama, para pendahulu kita mungkin dulu tidak kurang dari 350 tahun ya, atau dikenal dengan tidak 3 abad setengah. Mereka kesulitan belajar, mereka kesulitan taklim, mereka kesulitan mencari guru, mereka kesulitan mencari sumber. Nah, sekarang antum semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman belajar, nikmat belajar, gurunya banyak, sumber medianya adalah banyak. Maka gunakanlah sebagai bentuk kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, nikmat kenyamanan kita hari ini. Dan kita tidak boleh terlena ya, terlena, karena apa yang telah Allah berikan, bagaimana ya Andalusia ya itu sebagai negara Islam kemudian berubah hari ini menjadi bukan negara Islam. Kemudian juga kita kenal bagaimana Turki ya dulu ya dirubah sampai menjadi liberal, dan mungkin hari ini ada perubahan. Semua itu watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Bagi setiap mukmin adalah harus tetap bersyukur kepada Allah, berhati-hati ya. Kemudian sisi yang kedua yang wajib dipahami oleh seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda, para pemudi, bahwa para pendahulu kita itu memerdekakan Indonesia ini dengan darah, dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, dan waktu yang mereka miliki ya. Mereka berdarah-darah. Maka tentunya bagi kita sebagai orang muslim menikmati kemerdekaan ini dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan maksiat, bukan dengan mabuk-mabuk, dan juga bukan dengan konser musik ya. Nah, bagaimana? Ya kita lihat bahwa mereka berdarah-darah, mereka berjuang dengan darah mereka. Sementara kita memaknai kemerdekaan adalah dengan mencari uang, dengan mencari job, dengan mencari konser gitu kan. Sementara mereka memerdekakan dengan darah, mereka memerdekakan dengan harta mereka. Sedangkan kita ingin memaknainya dan ingin mengambil kebahagiaan ini dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan. Dan kita pun harus tahu bahwa arti dari kemerdekaan itu sendiri, merdeka itu apa? Merdeka itu mestinya pertama merdeka dari menyembah selain Allah, agar merdeka menyembah Allah saja gitu kan. Merdeka dari semua ketaatan kepada makhluk agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka dari semua kungkungan dunia, harta, jabatan, tahta, di mana kita merdeka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Merdeka dari semua kedzaliman kepada tegaknya keadilan. Jadi dan tidak ada arti kemerdekaan tanpa ada keadilan itu dalam hidup kita ini. Maka keadilan harus ditegakkan dalam semua lini kehidupan kita. Ya. Ya. Bahkan saya ingin menyampaikan kembali dalam kalimat yang singkat ini. Ya, keadilan itu digambarkan oleh Nabi SAW itu dalam tiga gambaran. Pertama, Nabi SAW mengatakan keadilan mesti ada dari setiap pemimpin. Maka Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan kandungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil di arah setil kiamat. Siapa mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka negara yang mana saja yang pemimpinnya adil, mesti sejahtera. Mesti terjadilah kebaikan di dalamnya. Yang kedua, Nabi SAW mengajari adil itu dengan yang ada di rumah. Adil kepada siapa? Adil kepada anak. Nabi SAW mengajari ada seorang sahabat memberikan hadiah kepada salah seorang anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah engkau memberikan kepada semuanya? Dia mengatakan tidak, ambil lagi katanya. Dan engkau jangan dolim kepada anak-anak yang lain. Kemudian Nabi SAW mengajarkan adil bagi suami yang punya lebih dari satu istri. Dan orang yang punya satu istri adil. Nabi SAW mengatakan nanti yaumul kiamah ada orang yang akan miring jalannya. Siapa katanya? Yaitu orang yang memiliki dua istri dan condong kepada salah satu istrinya. Nah, di sini pemirsa kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, keadilan itu mesti ada dalam semua sistem kehidupan kita. Dalam semua lini hidup kita. Dan satu tempat, satu negara yang tegak keadilan, maka itu akan terjadi kenikmatan. Ya, kenikmatan. Kenikmatan yang sangat agung. Dan ini ya arti dari kemerdekaan yang mesti kita pahami. Sampai di sini barangkali apa yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini.